Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Qala al-mu'allif An-Nazim rahimahullahu ta'ala, bait yang ke-20, wa ba'da 35 hadar bunyana baitillahi lamma andathar wa hakkamuhu wa radaw bima hakam fi wad'i dhaka al-hajar al-aswad tham. Beliau sebutkan di sini ba'da 35, dan setelah berusia, dan di saat Nabi alaihi salatu wasalam telah masuk pada usia 35 tahun, hadar, beliau menghadiri bunyana baitillah, pembangunan rumah Allah, yakni renovasi rumah Allah. Lamma andathar, ketika terjadi kerusakan pada Ka'bah. Setelah berusia 35 tahun, beliau menghadiri pembangunan rumah Allah ketika telah terjadi kerusakan padanya. Mu'allif di sini menyebutkan tentang peristiwa pembangunan rumah Allah, yakni Al-Ka'bah, di zaman Quraisy. Dan Nabi alaihissalam dahulu beliau juga menyaksikan dan ikut serta dalam pembangunan ini. Maka mu'allif di sini mengatakan bahwa usia Nabi saat itu berusia 35 tahun. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwa Nabi alaihissalam saat itu beliau berusia 35 tahun. Ini peristiwa pembangunan masjid, ini pembangunan Ka'bah di zaman Quraisy, yakni renovasi Ka'bah, itu terjadi di usia 35 tahun. Dan namun sanadnya tidak disebutkan. Ibnu Ishaq hanya menyebutkan demikian tanpa menyebutkan sanadnya. Dan di sana ada riwayat dari Ishaq bin Rahawi dari hadis Abi Tufail, dari hadis Abu Tufail, pada hadis yang panjang dan sahih, riwayatnya sahih dalam Sahih Al-Musnad milik Al-Imam Al-Wadi'i Syekh Muqbil rahimahullah, disebutkan dalam hadis tersebut, wa kana baina bunyani Quraisy lil Ka'bah wa nuzulil Quran 15 sana. Dalam hadis Abu Tufail yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawi, Abu Tufail menceritakan dan mengisahkan tentang peristiwa, ya, menukil dari Rasul alaihi salatu wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Wa kana baina bunyana Quraisy lil Ka'bah wa nuzulil Quran 15 sana." Dan antara pembangunan orang Quraisy untuk Ka'bah, yakni antara masa pembangunan Ka'bah di zaman Quraisy dan masa diturunkannya Al-Quran itu berjarak 15 tahun. Rasul mengatakan peristiwa pembangunan Ka'bah yang dilakukan orang Quraisy dengan diturunkannya Al-Quran itu jarak antara keduanya adalah 15 tahun. Kapan Rasul mendapat wahyu? Di usia 40 tahun. Di usia 40 tahun Rasul diturunkan padanya Al-Quran. Maka 15 tahun sebelum 40 adalah 25 tahun. Apa pendapat yang lebih tepat? Bahwa peristiwa pembangunan Ka'bah itu terjadi di usia beliau 25 tahun. Ini yang lebih sahih. Jadi kata Rasul, antara pembangunan Ka'bah dengan diturunkannya Al-Quran, yaitu berjarak 15 tahun. 15 tahun. Kalau menurut pendapat mu'alif, terulis di sini menurut periwayat Ibnu Ishaq, maka jarak antara keduanya, diturunkannya Al-Quran dan dibangunnya Ka'bah oleh orang Quraisy, yaitu hanya 5 tahun. Kalau usia beliau 35 tahun, berarti jaraknya 5 tahun. Padahal di sini Rasul mengatakan jaraknya adalah 15 tahun. Ini adalah pendapat yang rajih. Dan sebab orang-orang Quraisy membangun kembali Ka'bah, hal itu disebabkan oleh banjir bandang yang menimpa mereka. Dan juga dikarenakan kondisi Ka'bah itu sudah mulai rapuh. Ditambah lagi ditimpa banjir bandang, sehingga hal itu menyebabkan sendi-sendi pondasi dari bangunan Ka'bah itu mulai rontok. Dan dinding-dindingnya sudah mulai retak. Maka mereka... Sehingga dengan itu mereka butuh dan terpaksa untuk merenov, memperbaiki bangunan Ka'bah dari awal. Dan dilakukanlah renovasi Ka'bah itu, dan Nabi Alaihissalam juga hadir dalam mengangkut batu-batu mendirikan pondasi Ka'bah. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhuma, lama bunyat al-Ka'bah, dhahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'abbas yang qulani al-hijarah. Di saat pembangunan Ka'bah, Nabi alaihi salatu wasallam dan Abbas pamannya, Abbas bin Abdul Muttalib, mereka bareng-bareng memikul batu-batu untuk membangun Ka'bah. Dalam hadis yang panjang, kemudian kelengkapan hadisnya. Itulah yang dimaksud dari bait yang ke-20. Ba'da khamsin wa thalathina hadar, setelah berusia 35 tahun, beliau hadir dalam pembangunan rumah Allah ketika terjadi kerusakan badannya. Kemudian bait yang berikutnya, wa hakkamuhu wa radaw bima hakam. Wa hakkamuhu wa radaw bima hakam. Dan mereka mengangkatnya sebagai pemutus perkara, mengangkat Nabi alaihissalatu wassalam sebagai pemutus perkara. Waradau bima hakam. Dan mereka ridha, puas dengan keputusan Nabi alaihi salatu wassalam fi wad'i dzakal hajaril aswad tsam, tentang yakni dalam peletakan Hajar Aswad, dalam peletakan Hajar Aswad. Ini baik, ini menjelaskan di saat proses pembangunan Ka'bah, mereka mendirikan pembangunan Ka'bah sampai di tempat peletakan Hajar Aswad, terjadilah perselisihan yang sangat kuat di tengah-tengah orang-orang Quraisy, di tengah-tengah kabilah-kabilah Quraisy. Siapa di antara mereka yang pantas, yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ini di tempatnya? Dan mereka dahulu meyakini dan mengetahui tentang kemuliaan Hajar Aswad ini. Orang Quraisy zaman jahiliyah dahulu, mereka sudah punya keyakinan menghormati Hajar Aswad dan keutamaan yang ada padanya. Maka setiap kabilah dari kabilah-kabilah Quraisy ingin meraih kemuliaan peletakan Hajar Aswad pada tempatnya, di tempatnya kembali. Setiap kabilah mereka ingin meraih, bahkan mereka berebut. Sampai-sampai terjadi perselisihan yang sangat kuat. Dikisahkan sampai hampir mereka saling bunuh-membunuh. Hanya untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya ini. Maka berlalulah beberapa hari dalam perselisihan yang sengit seperti itu, akhirnya salah seorang pemimpin dari mereka yang dituakan atau pemimpin tertua dari mereka bermimpi atau mendapat ilham agar menjadikan salah seorang di antara mereka yang memimpinnya. Maka dia memanggil orang-orang Quraisy, maka dia mengatakan, "Ya ma'asyara Quraisy, ij'alu bainakum fi ma takhtalifuna fihi awwala man yadkhul min babi hadzal masjid." Wahai kaum Quraisy, jadikanlah ij'alu bainakum fi ma takhtalifuna fihi, jadikanlah pemutus perkara dalam problem yang kita hadapi sekarang ini, orang yang pertama kali masuk dari pintu-pintu masjid ini, dia sebagai pemutus, jadi hakim di tengah-tengah kita. Yaqdi bainakum, yang memutuskan perkara di antara kalian. Dia mendapat ilham, orang ini, untuk memilih, mengambil keputusan tentang siapa orang yang akan menghakimi dalam masalah ini, yaitu orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Mereka pun sepakat dengan hal itu. Kemudian mereka memperhatikan dan mengutus untuk melihat dari penjuru pintu-pintu Ka'bah, pintu-pintu Masjidil Haram. Maka didapatilah pertama kali orang yang masuk adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka di saat mereka melihat bahwa ternyata orang yang masuk pertama kali ke Masjidil Haram adalah Muhammad alaihi salatu wassalam, maka mereka serentak mengatakan, "Hadza al-amin." Inilah orang yang kami percaya. Orang yang terpercaya, radina, kami sepakat dan kami puas, kami ridha dengan orang ini. "Hadza Muhammadun," inilah Muhammad. "Falamma antaha ilaihim," nah ini kisah disebutkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad-sanadnya yang lain dan syahid-syahidnya, sahih. Kisah ini sahih. "Falamma antaha ilaihim," kata Ibnu Ishaq, "dan di saat Nabi masuk dan sampai kepada mereka, maka mereka pun mengkhabarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang apa yang baru saja mereka putuskan, bahwa mereka menjadikan sebagai pemutus perkara dalam masalah ini adalah orang yang pertama kali masuk Ka'bah, yaitu engkau." Maka Nabi pun beliau bangkit dan mengatakan, "Halumma ilayya thauban," kalau begitu serahkan, ambilkan untukku sehelai kain. Fa'utiya bihi, kemudian didatangkanlah kain itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka beliau akhadar rukna fawadha'ahu fihi biyadih. Maka beliau membentangkan kain tersebut dan mengambil sisi darinya, salah satu dari sisi dari kain itu. Kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad dengan tangannya di atas kain tersebut. Thumma qala, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Lita'khudh kullu qabilatin binahiyatin minas thawb," hendaknya setiap pemimpin kabilah yang ada ikut memegang setiap sudut ujung dari kain ini. Setiap pemimpin kabilah yang berebut untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, hendaknya setiap kabilah pemimpinnya memegang sisi-sisi kain, dan kita bersama-sama untuk mengangkatnya. Tsumma rafa'uhu jami'an, kemudian angkatlah secara bersamaan. Maka mereka pun mau dan menerima apa yang diputuskan Rasul alaihi salatu wasalam, sehingga mereka pun tergerak dan mereka berdiri setiap pemimpin kabilah memegang sisi-sisi kain dari kain yang dibentang oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yang tengahnya telah diletakkan Hajar Aswad. Hatta idza balagu bihi, sampai maka diangkat. Sampai ketika telah sejajar dengan tempat peletakan Hajar Aswad sampai ketika mereka telah mengangkatnya dan sejajar dengan tempat Hajar Aswad. Wada'ahu huwa biyadihi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam yang mengambil Hajar Aswad itu dengan tangannya. Tsumma buni alaihi, kemudian beliau meletakkan di tempatnya, baru setelah itu dilanjutkan pembangunan di atas Hajar Aswad tersebut. Inilah kisah peristiwa peletakan Hajar Aswad yang diputuskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di masa jahiliyah, di masa sebelum diutusnya beliau sebagai seorang rasul. Di masa sebelum datangnya Islam, 15 tahun sebelum datangnya, sebelum diturunkannya wahyu. Dan Nabi alaihi salatu wasallam beliau yang memutuskan perkara ini dan beliau menjadi hakim di tengah-tengah mereka. Itulah bait yang ke-20 dan 21 dari kitab ini. Nah, ini bait yang sangat bagus tentang sirah. Seandainya bisa ada yang menghafalnya, ya sempat untuk dihafal, maka itu lebih bagus. Dijelaskan dari awal sampai akhir kehidupan Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau bisa ada yang menghafal, nah kita buat setiap terus ada tasmiyah atau 55 jika antum berat untuk menghafalnya, boleh dihafal 55 bait, 5 bait, kemudian lanjut ke 5 yang berikutnya. Nah, itu semua peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau lahir dan penting untuk kita mengenalnya. Nah, jadi selama ini anak mungkin merasa berat, anak lihat antum berat mungkin untuk menghafal, sehingga anak sengaja biarkan tidak ada setoran matan. Jadi insyaallah Allah kita usaha dan diusahakan sedikit demi sedikit labas. Ini kurang lebih ada 100 bait. Dan mungkin itu kita cubakan sampai di sini. Ilahuna sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah.